Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fiddin wa akhwat fillah, Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji dua bahasan. Yang pertama pembahasan akidah dari pembahasan syarhus sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, yaitu berisi pembahasan akidah dan manhaj. Lalu kita masih lanjutkan lagi tentang pembahasan haji dari kitab Safinatun Najah yang khusus bahasan haji ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Baik, kita lihat di buletin Syarh Sunnah serial kedua. Monggo dibaca. Basmalah, doa takwa dan petunjuk. Basmalah, doa takwa dan petunjuk. Baik, baca artinya langsung. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk berjalan sesuai petunjuk. Baik, ini mukaddimah sebagiannya dari niat, sebagiannya baru awal-awal dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Beliau katakan bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah. Lalu asmanallahu wa iyyakum bitaqwa wa waffaqna wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk berjalan sesuai petunjuk. Memberi taufik kepada kita untuk berjalan sesuai petunjuk. Baik, di sini ada beberapa kandungan, ada pembahasan basmalah, lalu doa dari Imam Al-Muzani. Ya, beliau doakan supaya kita mendapatkan ketakwaan dan supaya kita diberikan taufik. Supaya kita mendapatkan ketakwaan dan diberikan taufik. Masih ada buletin apa sudah habis? Hah? Ada yang belum dapat? Baik, masih belum habis barangkali itu. Kopiannya kurang. Ini nanti nyusul ya. Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang basmalah terlebih dahulu. Alasan memulai dengan basmalah. Alasan memulai dengan basmalah. Al-Muzani rahimahullah memulai tulisannya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para penulis biasa memulai tulisannya dengan bacaan ini karena beberapa alasan. Pertama, mengikuti kitabullah dan kebiasaan para nabi alaihissalam. Kedua, mengikuti ulama sebelumnya dan kebiasaan para salaf dalam menulis buku atau kitab biasa memulai dengan basmalah. Ketiga, untuk tabarruk atau mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. Taib. Yang pertama, kenapa di sini dimulai dengan basmalah? Ingat, kalau kita singkat, basmalah itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau bacaannya cuma bismillah saja namanya tasmiyah. Nanti ada penjelasannya. Jadi beda antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah kita nyebut bismillah. Namun kalau basmalah kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Imam Al-Muzani atau nama lengkapnya apa? Ismail, Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Itu katakan mulai dulu bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga alasan. Satu, untuk mencontoh kitabullah dan kebiasaan para nabi. Kalau Al-Quran jelas dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lihat penjelasannya juga. Apakah tiap awal surat itu dianggap basmalah itu bagian dari surat tersebut. Juga ini kebiasaan para nabi. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang nanti akan kita singgung juga dalam surat An-Nahl. Ya, dalam surat An-Naml nanti akan disinggung dalam tulisan An-Naml ayat 30. Ya, surat An-Naml ayat 30. Nah, kemudian yang kedua, mengikuti ulama sebelumnya. Karena ulama-ulama yang sebelumnya kalau nulis kitab, mereka juga mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menulis kitab, mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan para salaf juga demikian. Biasa memulai dengan basmalah. Lalu yang ketiga, untuk tabarruk, mengambil berkah, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah. Nah, sekarang kita lihat arti basmalah yang kemarin sudah kita singgung, ini penjelasannya. Arti basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Arti bismillah, dengan nama Allah aku menulis kitab ini. Arti nama sejalan Allah, di antara nama Allah yang khusus bagi Allah, yang punya arti al-mahlum, yaitu zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan keagungan. Taib. Bismillah artinya dengan nama Allah. Kalau untuk buku, sebenarnya ada kata yang tersembunyi. Kalimat sebenarnya kalau mau diartikan, aku menulis kitab ini dengan nama Allah. Namun dengan nama Allahnya disebut duluan. Atau kita katakan bismillah aktub. Dengan nama Allah aku tulis kitab ini. Apa tujuannya nama Allah disebutkan duluan? Untuk tadi, ngalap berkah. Untuk dapat berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah itu diantara nama Allah yang khusus bagi Allah. Makhluk enggak boleh bernama dengan nama Allah. Apa artinya di sini al-ma'lu? Apa al-ma'lu? Yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Terus arti ar-Rahman. Arti ar-Rahman termasuk nama Allah yang khusus baginya. Yang punya arti yang maha memberikan rahmat yang luas. Ar-Rahman termasuk nama Allah yang khusus baginya. Jadi makhluk enggak boleh bernama dengan Ar-Rahman. Ini cuma nama khusus bagi Allah. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha memberikan rahmat yang luas. Yaitu bagi siapa saja. Bagi yang beriman maupun yang kafir. Semua mendapatkan rahmat Allah. Yang beriman maupun yang kafir. Sama-sama dapat rahmat Allah. Rizki sama-sama dapat. Mau dia ibadah, mau dia tidak ibadah, sama dapat. Sama-sama dapat. Mau pergi berangkat ke masjid, tidak berangkat ke masjid, sama-sama. Kalau masalah kuliah, yang satu itu enggak sholat, dengan yang sholat, yo IP-nya bisa jadi sama juga. Pergi ke masjid dengan tidak pergi ke masjid tidak mempengaruhi pada IP. Betul enggak? Hah? Ada yang enggak berangkat-berangkat, yo IP-nya kumlot malahan. Iya enggak? Iya. Ada yang enggak pernah ngaji, wah kenal agama pun enggak. Namun IP-nya paling bagus, ada yang ngaji-ngaji, IP-nya kayak gitu. Ya, enggak pengaruh. Maka ada rahmat itu Allah berikan kepada siapa saja yang beriman maupun yang kafir. Nah, bedakan dengan Ar-Rahim. Lihat di bawahnya Ar-Rahim. Arti Ar-Rahim termasuk diantara nama Allah yang punya arti yang menyampaikan rahmat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kalau Ar-Rahim berbeda. Memberikan kasih sayang juga, memberikan rahmat, namun hanya kepada siapa? Siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti cuma orang-orang spesial. Yang tadi dapat rezekinya pas-pasan, Allah berikan iman. Allah berikan ilmu. Allah berikan ketakwaan. Allah berikan kenikmatan dalam ibadah. Yang punya rezeki banyak bisa dapat enggak? Belum tentu. Cuma diberikan kepada orang-orang spesial. Diberikan kepada orang-orang yang khusus. Tidak diberikan pada setiap orang. Berarti kalau Ar-Rahman itu luas rahmatnya. Namun kalau Ar-Rahim lebih dipersempit lagi. Yaitu hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Namun nikmat yang diberikan tentu sangat-sangat spesial. Dibandingkan dengan rahmat yang luas. Maka kalau orang yang beriman belum tentu dia dapat rezeki banyak. Ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya biasa. Orang beriman ada yang sehat, ada yang sakit juga. Karena tidak ada kaitannya dengan itu. Yang jelas dia punya kelebihan, masih punya iman. Iman ini yang membedakan. Ya, iman ini yang membedakan. Dan itulah yang jadi pembeda orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kalau orang beriman, berlomba-lomba siapa yang terbaik imannya. Makanya mereka sering mengatakan, kalau para salaf itu katakan, kalau aku itu kalah dalam urusan akhirat, aku akan kejar dia. Kalau aku kalah dalam urusan dunia, aku akan kejar dia dalam urusan akhirat. Kalau aku kalah dalam urusan dunia. Tadi misalnya IP-nya kalah tadi. Namun ngajinya gak mau kalah dia. Kekayaannya kalah. Namun imannya gak mau kalah. Dia kejar ketinggalannya dalam urusan akhirat tadi. Dia berusaha lomba ini. Walaupun dunianya dia kalah. Dia ingin menang dalam urusan akhirat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian dinukil dari sebagian ulama. Dinukil dari sebagian ulama bahwa maksud bismillah adalah aku memulai dengan pertolongan, petunjuk dan keberkahan dari Allah. Nah, aku memulai dengan pertolongan, dengan petunjuk dan keberkahan dari Allah. Berarti sambil ucapkan bismillah itu sambil meminta tolong. Sambil membaca bismillah itu mohon petunjuk dari Allah. Sambil baca bismillah ingin dapat berkah. Terus lanjutkan. Ini adalah bentuk pengajaran dari Allah kepada hambanya supaya mengingat Allah ketika memulai membaca atau memulai aktivitas lainnya. Sehingga awalnya dimulai dengan memohon berkah dari Allah Ta'ala. Nah, makanya setiap aktivitas yang baik-baik diawali dengan bismillah. Sekarang pembahasannya, apakah bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari surah yang lainnya? Dibaca. Apakah bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari surat lainnya? Pertama, sepakat ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat An-Naml ayat 30. Nah, kalau surat An-Naml ayat 30 sepakat ulama. Karena di situ ya diceritakan tentang Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu berasal dari Sulaiman dan dia memulai menulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dari ayat, sepakat berarti. Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat tadi, apa? Ayat ke-30 dari surat An-Naml. Terus yang kedua. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan bagian dari surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Bismillahirrahmanirrahim yang kedua bukan merupakan bagian dari surat At-Taubah atau nama lainnya surat Al-Baro'ah. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah supaya ya orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat At-Taubah tadi tidak diagungkan. Artinya di dalam surat At-Taubah itu membicarakan tentang orang-orang munafik. Maka tidak perlu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nama lain dari surat At-Taubah itu surat Al-Baro'ah. Terus yang ketiga. Ketiga. Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Para ulama memiliki dua pendapat. Ada yang menganggap sebagian bagian dari Al-Fatihah, ada yang tidak. Ya, ada yang menganggap bagian dari Al-Fatihah. Artinya bismillahirrahmanirrahim nanti masuk hitungan ayat pertama berarti. Ada yang mau tidak memasukkan bismillahirrahmanirrahim. Apa di antara alasannya kok tidak dimasukkan? Di antara alasannya karena setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, diulang lagi arrahman arrahim. Mereka beralasan seperti itu. Juga ketika Nabi SAW membagi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sepakat 7 ayat. Namun beliau bagi mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau tidak membagi dari Bismillahirrahmanirrahim. Juga ketika Nabi SAW melaksanakan sholat. Para sahabat sebut beliau membaca mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehingga kesimpulan sebagian ulama. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Namun ada yang menganggap itu bagian dari Al-Fatihah. Terus yang keempat. Keempat, Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat lainnya dalam Al-Quran. Juga ada dua pendapat. Ada yang menganggap ia merupakan bagian dari surat lainnya, seperti ketika turun surat Al-Kausar, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada yang menganggapnya bukan bagian dari surat apapun. Dalil pendapat kedua ini adalah karena surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ketika turun tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun untuk surat lain, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat tersebut ataukah bukan? Para ulama beda pendapat. Ketika turun surat Al-Kausar, inna a'toina kal-kausar, itu wahyunya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal-kausar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Dimulai dengan apa? Bismillah. Namun ketika wahyu pertama turun, wahyu pertama surat apa? Al-Alaq. Ikra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ tidak ada cerita dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang jelas, mau dia bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan, apakah dijaharkan ketika membaca, maka lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menganggap praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak keraskan, oh berarti kita tidak keraskan. Maka lihat dari praktek Nabi. Begitu juga untuk baca surat-surat lainnya. Seperti itu. Jadi ada beda pendapat dalam masalah ini. Terus, di sini saya tambahkan lagi, kapan dianjurkan membaca Bismillah. Ini baru sebagian saja. Saya sebutkan ada 5 keadaan. Sebenarnya kalau dihimpun, itu disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, itu sekitar 15 keadaan. Sekarang kita lihat yang limanya saja dulu. Pertama, kapan dianjurkan membaca Bismillah? Pertama, ketika mau memulai makan. Nah, ketika kita mau mulai makan, baca apa? Bismillah. Kita sebut dengan tasmiyah, tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus dari Hudzaifah. Dari Hudzaifah dia berkata, jika kami bersama Rasulullah SAW menghadiri jamuan makanan, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang meletakkan tangannya hingga Rasulullah SAW memulainya. Dan kami pernah bersama beliau menghadiri jamuan makan. Lalu seorang Arab Badui datang yang seolah-olah ia terdorong. Lalu ia meletakkan tangannya pada makanan. Namun Rasulullah SAW memegang tangannya. Kemudian seorang budak wanita datang, sepertinya ia terdorong hendak meletakkan tangannya pada makanan. Namun beliau memegang tangannya dan berkata, sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Setan datang bersama orang Badui ini. Dengannya setan ingin menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pegang tangannya. Dan setan tersebut juga datang bersama budak wanita itu. Dengannya ia ingin menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pegang tangannya. Demi zat dan jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya tangan setan tersebut ada di tanganku bersama tangan mereka berdua. Baik. Maka ketika tidak dibacakan Bismillah, setan ikut makan di situ. Ketika itu Nabi SAW pegang tangannya setan. Bentuknya bagaimana? Warnanya apa? Kukunya panjang atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, jangan pakai gambaran-gambaran di televisi. Enggak disebutkan di sini. Enggak usah cari-cari masalah. Wah, ini kayaknya kukunya panjang ini. Kayaknya tangannya itu kotor ini. Enggak disebutkan kok, sudah. Ngapain juga cari cerita tentang itu? Nabi SAW tidak ceritakan. Cuma Nabi SAW ceritakan apa? Kalau ada yang tidak baca Bismillah, maka setan ikut makan di situ. Berarti di sini dianjurkan atau diperintahkan untuk baca Bismillah. Kalau tidak, setan menghalalkan makanan tersebut untuk dirinya. Ya, setan menghalalkan makanan tersebut untuk dirinya. Maka ini jadi dalil, sebagian ulama katakan baca Bismillah hukumnya wajib. Ya, baca bismillah hukumnya wajib. Karena apa? Kalau tidak baca bismillah, setan menghalalkan makanan tadi untuk dirinya. Berarti kalau kita baca bismillah, setan pergi dari situ. Nah, terus yang kedua. Kedua, lupa membaca bismillah pada awal makan. Lupa membaca bismillah pada awal makan. Nah, kita lihat ceritanya lagi di sini. Dari Umayyah bin Mirqsan, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dan saat itu ada seorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia memangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Nah, coba saya ceritakan dulu. Tadi itu makanannya dia makan terus sampai sisa satu suapan. Berarti sudah makan banyak apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Lalu mau sisa satu suapan dia baca bismillah awalahu wa akhirahu. Tinggal satu suapan saja. Ya, terus dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Kenapa tertawa? Hah? Sudah mau habis baru dia ucap tadi coba. Ya, sudah mau habis ini kan? Sisa berapa banyak? Satu suapan. Baru dia baca bismillahi awwalahu wa akhiru. Ya, Nabi jelas tertawa. Ini kok masih ingat ya baca bismillah ya? Padahal sudah mau habis. Nah, terus dan beliau bersabda, dan beliau bersabda, "Mazal syaitan ya'kulu ma'ah falam ma dzakara Rasulullah 'azza wa jalla istaqa'a ma fi batni." Setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Baik. Jadi dari awal sampai akhir setan makan bareng dia. Terus ketika di akhir-akhir sisa satu suapan dia baca apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Apa yang terjadi? Yang tadi dari awal sampai akhir dimuntahkan setan semuanya. Berarti kalau dia tidak baca bismillah awalahu wa akhirahu, ya sudah makanannya jadi milik setan. Namun ketika dia baca bismillahi awalahu wa akhirahu, makanannya semua dimuntahkan oleh setan. Berarti di sini dapat ambil pelajaran. Kalau lupa baca bismillah di awal, bacalah bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, baca seperti itu. Dengan nama Allah pada awal dan akhir. Itu bagi orang yang baca lupa bismillah di awal. Walaupun cuma tinggal satu suapan. Mungkin enggak? Wah, ini ada ceritanya kok. Kalau di zaman dulu itu bisa, apalagi zaman sekarang. Ya, makan sambil lihat HP misalnya, kan lupa biasanya kan? Ya, oh ini lihat ini bagus sekali nih. Oh ini sorry ya nih, makan gitu saja. Ya. Lupa baca bismillah. Baru dia lihat tinggal satu suapan, langsung dia baca bismillah awalahu akhirahu. Awalnya dia makan bersama setan, namun setelah itu setan memuntahkannya. Terus sekarang yang ketiga. Ketika menyembeli kurban. Nah, atau menyembeli hewan secara umum, yaitu ketika hewannya itu butuh disembeli. Ya, dalil hal ini diantaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, ada suatu kaum yang berkata, wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembeli dibacakan bismillah ataukah tidak. Rasulullah SAW lantas menjawab, "Sallallahu alaihi wa kulluhu. Ucapkanlah bismillah lalu makanlah." Taib. Sallallahu alaihi wa kulluhu. Bacalah bismillah kemudian makanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini mengajarkan pada kita yang pertama tadi, saat menyembeli termasuk juga kurban, bacalah bismillah. Dan Nabi SAW ketika menyembelih kurban juga demikian. Beliau baca bismillah. Kalau kurban berarti tambah Allahu Akbar. Lalu tambahkan lagi yang ketiga doa. Allahumma taqabbal min siapa? Kalau Nabi SAW ketika itu dia baca Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad dan juga umat Muhammad. Kemudian khusus bagi beliau, beliau mengatasnamakan umat Muhammad. Kalau kita enggak, kita bisa mengatasnamakan keluarga kita saja. Baca bismillah dulu, kemudian Allahu Akbar, kalau kurban ya. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma taqabbal min siapa. Nah, di sini jadi dalil juga wajibnya bismillah. Wajibnya bismillah ketika menyembelih. Apa dalil wajibnya tadi? Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ini daging boleh enggak kami makan? Padahal kami tidak tahu itu dibacakan bismillah atau tidak ketika menyembelih. Berarti para sahabat sudah tahu, kalau menyembelih, bacalah bismillah. Namun bagaimana menyikapi dagingnya? Nah, ini sikapnya berbeda. Kalau ini di tengah-tengah kaum muslimin kita dapati dagingnya, maka disikapi husnuzon. Husnuzon pada orang. Maka enggak boleh ketika itu dia tolak begitu saja sampai terbukti kalau dagingnya bermasalah. Karena dia hidup di lingkungan muslim, maka Nabi SAW suruh, sudahlah samullah alaihi wa kuluh. Bacalah bismillah, ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah, baru makan itu. Berarti artinya apa? Di sini masih dibolehkan. Sama seperti jenengan itu kalau makan di warung-warung. Ya, di warung-warung makan, mau di Karang Bendo sini atau di Pogung sana. Ya, enggak usah susahkan diri. Masuk satu warung dulu, wah ini kok enggak jelas ya ditulis ini baca bismillah atau enggak ya dagingnya ini ya. Kok enggak ada ditulis di meja makannya atau di etalasenya situ, ini sudah pakai bismillah. Tambah lagi enggak ada label halal MUI. Serba salah di situ. Ada warung sini pakai label halal ada? Dekat-dekat sini saja enggak ada sini. Susah kan kalian makan kan? Kalian tetap makan enggak? Sikat aja kan? Sikat juga. Berarti enggak main mikir, wes lapar-lapar gue. Ya, gimana cara nyikapinya? Itu tadi nyikapinya. Sudah, kalau tahu di tengah kaum muslimin, apalagi jadi kan masuk di warung itu, oh, ini kok pemilik warungnya ini masya Allah ini rajin ibadah. Lihat aja istrinya itu pakai jilbab. Ya. Sudah masuk situ, makan, baca bismillah. Maka sikapnya tadi husnuzon dan keraguan-keraguan itu jadi hilang tadi dengan membaca bismillah. Sikapi seperti itu kalau makan di lingkungan muslim. Beda kalau antum itu ada di Bali sana. Wah ini serba salah ini. Ada di daerah-daerah non-muslim sana. Serba salah. Mau makan, apa sikapnya seperti ini? Wah malah lebih hati-hati. Saya mungkin hindari makan daging sajalah. Saya makan tempe sajalah. Halal gak tempe pakai bismillah gak? Gak kan? Maksudnya ketika mau dipotong itu kan gak perlu. Atau apa kalau daging berarti? Ikan boleh? Boleh? Ya sudah, pakai ikan laut atau lele sajalah sudah. Cukup seperti itu. Karena enggak dipersyaratkan untuk disembelih di situ. Ya. Lele perlu pakai syarat penyembelihan? Perlu? Ada penyembelihan halus untuk lele? Saya misalnya dapat lele tadi hidup terus saya patahkan gini, dosa enggak? Hah? Atau ada cara penyembelihan syar'inya? Kan pernah lihat di Facebook kan? Pernah kan? Orang-orang kurang kerjaan itu cuma cari like aja. Itu orang kurang kerjaan dan cuma cari like aja itu. Ini cara penyembelihan lele. Ya Allah, mas ini orang ngaji ini, makanya orang paham. Enggak ngaji itu kayak gitu itu. Susah-susahkan orang coba. Dipatahkan saja halal coba. Iya kan? Kan dua bangkai yang dihalalkan apa? Ikan dan belalang, ikan yang ada di air tawar maupun air laut, halal semua sudah selesai. Kok susah-susahkan coba? Ini cara penyembelihan, wong kita aja patahkan aja sudah halal kok. Ini harus disembelih halus kayak gini, ya Allah, kurang kerjaan, kurang jajan. Zaman sekarang gitu kayak gitu, enggak ditemukan di zamannya Imam Ahmad, Imam Bukhari itu enggak pernah kayak gitu. Ya, enggak ada itu Imam Ahmad, Imam Bukhari kasih tunjuk kayak gitu. Kalau ada ceritanya sudah ada sampai sekarang itu untuk menyembelih ikan coba. Masa dari dulu sampai sekarang terlewati itu Imam Bukhari lupa coba. Atau belakangan lah Imam Sudais itu lupa si Sudais itu. Nah, kita-kita yang di Indonesia yang ingat. Luar biasa orang Indonesia ya. Mungkin kalau si Sudais itu lihat ininya dia guyon juga nih orang kerjaan orang Indonesia ini. Aneh-aneh. Sudah, berarti sikapinya apa tadi? Makanan kalau daging ya. Kita bahas daging. Berarti dirinci jadi dua. Lihat lingkungannya. Kalau itu di lingkungan muslim, maka sikapnya apa? Husnuzon. Beda kalau jenengan berada di negeri kafir. Atau dapat daging impor dari negeri kafir. Apa sikapnya? Harus yakin dulu. Sampai di mana itu disembelih, caranya bagaimana? Lebih diperketat dibandingkan dengan orang muslim. Ini sudah tinggal di sini. Ya. Kemudian orang-orang sini muslim semuanya. Kita enggak pandang dia itu keseharian gimana. Namun dia muslim. Lahirnya seperti itu. Maka muslim asalnya disikapi baik. Maka bacalah bismillah ketika makan. Sudah. Hilang keraguan-raguan yang ada. Terutama ini kalau makan apa? Daging. Terus yang keempat. Ketika memasuki rumah. Keempat. Ketika memasuki rumah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala rajulun baitah, fadallahu Allahu 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami, qala as-syaitan, la rabita lakum wa la 'asha. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhuli, qala as-syaitan, adraktumul mabi." وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُهُ الْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ. Jika seorang memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya. Begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, "Kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan." Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, "Saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam." Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, "Kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam." Baik, berarti kalau ketika masuk rumah minimal baca bismillah atau ucapkan salam. Bisa pilih ya. Yang penting nyebut nama Allah. Assalamualaikum. Itu kan juga nyebut nama Allah. Atau baca bismillah. Masuk rumah. Faedahnya apa? Kalau baca bismillah, setan gak ikut masuk bermalam di situ. Begitu juga kalau makan. Gak baca. Kalau baca bismillah, setan gak ikut makan di situ. Setan dikatakan gak dapat jatah makan malam. Wala asya, enggak dapat jatah makan malam. Namun kalau tidak baca bismillah, tidak nyebut nama Allah ketika masuk rumah, maka setan ikut bermalam di situ. Berarti dia tidur bareng setan. Kalau tidak baca bismillah juga, berarti dia membuat setan makan bersamanya pula. Nah, ini keutamaan baca bismillah dan bahayanya tidak baca bismillah. Terus yang kelima, ketika menulis tulisan. Ya, ini kaitannya dengan pembahasan kita. Kelima, ketika menulis tulisan. Contohnya adalah surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Herakla. Ah, nama lainnya Heraklius. Heraklius. Kita sebut dengan Heraklius. Ya, bisa Herakla, ini bahasa Arabnya. Yang bahasa kita sebut biasanya Heraklius. Terus. Pembesar Romawi. Pembesar Romawi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Semoga keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajaran Islam. Masuk Islamlah, niscaya engkau selamat. Allah akan memberikan pahala dua kali kepadamu. Jika engkau berpaling, engkau juga akan menanggung dosa al-arisyin, rakyat jelata yang mengikutimu. Wahai ahli kitab, marilah kita bersatu pada kalimat yang sama di antara kita. yaitu agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja dan kita tidak menyebutkannya dengan suatu apapun. Dan janganlah kita menjadikan di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, ucapkanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Baik, ketika menulis surat kepada Heraklius, Nabi SAW memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baru beliau masuk pada isi surat untuk mendakwahi Heraklius ketika itu. Di sini diantaranya dia katakan, kalau engkau itu masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan Allah akan memberikan pahala dua kali kepadamu. Ini kaitannya dengan dalil firman Allah, surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka akan diberikan kepadamu dua cahaya dari rahmat Allah. Maksudnya dua cahaya, ini cerita tentang Heraklius. Kalau dia masuk Islam, dia akan dapat dua cahaya karena dia nanti beriman kepada Nabi sebelumnya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga. Dapat dua cahaya berarti. Karena tidak cukup dia beriman kepada Nabi sebelumnya saja, harus juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi beriman kepada Nabi Muhammad berarti harus ikuti beliau. Ya, kalau beriman kepada Nabi sebelumnya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berimannya gimana? Ikuti Nabi SAW untuk beragama. Nah, lalu terakhir Imam Al-Muzani mendoakan takwa dan berada di atas petunjuk. Imam Al-Muzani mendoakan takwa dan berada di atas petunjuk. Doa beliau di awal adalah semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk berjalan sesuai petunjuk. Kandungan doa beliau ini sama dengan doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan berikut ini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal 'ina wal ghina. Ya Allah, langsung artinya. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, menjauhkan diri dari yang haram dan hati yang selalu merasa cukup. Taib, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, afaf dan ifa bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al-rina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Baik, azan dulu. Allahumma Baik, tadi terakhir doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Tadi kan Imam Al-Muzani doakan, as'amunallahu wa iyyakum. Ya. Semoga Allah menjaga kita. As'amunallahu wa iyyakum bittaqwa. Agar terus diberikan ketakwaan. Wa wafaqona. Dan diberikan taufik kepada kita. Limuwafaqatil huda. Supaya bisa mencocoki kebenaran. Nah, doa ini bersama dengan doa Nabi meminta empat hal. Allahumma inni as'alukal huda, petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afaf, supaya menjaga diri dari yang haram. Kemudian wal ghina, supaya diberikan kecukupan. Tentang pengertian takwa dan pengertian petunjuk tadi, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.